Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitabu tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-25. Bab yang ke-25. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu bayani syai'in min anwa'is sihri. Bab penjelasan tentang beberapa jenis sihir. Penjelasan tentang beberapa jenis sihir. Pada bab sebelumnya telah kita singgung tentang hukum sihir, hukuman bagi tukang sihir, bahwasanya sihir adalah kekufuran dan pemerintah wajib menghukum tukang sihir dengan hukuman mati. Dan juga telah kita jelaskan tentang dua macam sihir. Dua macam sihir, jangan dilupa ini pembagian sihir. Adapun yang akan kita bahas tentang jenis-jenis sihir pada bab ini. Dua macam sihir itu adalah sihir hakiki dan sihir takhyili. Sihrun hakikiyun dan sihrun takhyiliyun. Sihir hakiki artinya apa? Yang betul-betul nyata terjadi. Yang betul-betul nyata terjadi. Yaitu tukang sihir meminta tolong kepada setannya untuk menyakiti orang lain. Sehingga tukang sihir itu seakan bisa mengirim serangannya itu dari jarak jauh, padahal dia dibantu oleh setannya. Ini betul-betul nyata terjadi berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah dan fakta yang sering kita lihat atau kita dengarkan, atau mungkin diantara kita pernah merasakan disihir atau keluarga kita. Ini fakta terjadi, memberi pengaruh kepada yang disihir dengan izin Allah. Tentu itu semuanya terjadi dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan bisa sampai membunuh. Bisa sampai membunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, disebut sihir takhyili. Artinya apa? Pengkhayalan saja. Tidak nyata. Tidak terjadi secara hakiki. Tapi manusia dikhayalkan seakan-akan terjadi. Ini juga bisa disebut sihir mata. Jadi mata kita saja yang disihir. Kejadiannya tidak betul-betul ada. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Thaha ayat ke-66, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa alaihi salam dari sihir mereka, tukang sihirnya Fir'aun, bahwasanya tali-tali itu berjalan. Padahal tidak. Hanya beliau dikhayalkan oleh mereka. Di surat Al-A'raf ayat 116, saharu a'yunan nas wastarhabuhum, mereka menyihir mata manusia dan membuat manusia takut. Adapun dalil tentang sihir hakiki, diantaranya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 102, yufarrikuna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dengan sihir itu mereka bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Betul-betul hakiki terjadi. Dua orang yang saling mencintai tiba-tiba menjadi saling benci. Dan juga sudah pernah kita bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, yaitu jampi-jampi para dukun, dan jimat-jimat, dan atiwalah, pelet, adalah syirik. Pelet sebaliknya, yaitu membuat yang tidak cinta menjadi cinta. Ini betul-betul fakta nyata terjadi. Masih sering kita saksikan. Bahkan ada yang menjual jasa itu melalui penjualan online. Di Facebook mudah sekali kita dapatkan, di marketplace. Subhanallah. Itu fakta nyata terjadi. Iya. Tapi ada pula yang sifatnya hakiki. Yang sifatnya tidak nyata. Takhayili. Pengkhayalan. Tidak betul-betul terjadi. Contohnya, merubah satu zat ke zat yang lain. Itu enggak mungkin. Merubah tali-tali menjadi ular seperti yang dilakukan oleh para tukang sihir Fir'aun, itu tidak mungkin. Yang mereka lakukan, kata Allah, hanyalah menyihir mata manusia, membuat manusia berkhayal seakan-akan tali-tali itu berubah menjadi ular. Dan ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa tukang sihir tidak mungkin bisa merubah hakikat. Satu zat, enggak mungkin dia bisa rubah menjadi zat lain. Daun gak mungkin dia sihir menjadi uang, gak mungkin. Uang 100 juta gak mungkin dia gandakan jadi 200 juta. Gak mungkin, itu mustahil. Kalau itu betul jamaah sekalian, niscaya yang tercatat sebagai orang-orang terkaya di dunia adalah para dukun. Kenyataannya tidak kan? Gak ada seorang dukun pun yang tercatat sebagai orang terkaya di dunia, tidak ada. Malah mereka yang paling miskin. Kalau mereka sudah kaya, tentu mereka tidak perlu lagi mencari atau mencuri harta manusia dengan menipu manusia dengan praktek sihir dan perdukunan mereka. Iya. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Kalau terjadi, maka mata kita sedang disihir. Yakin, mata kita sedang dipermainkan. Iya. Dan kalau kita sengaja datang pingin nonton atraksi sulap sihir semisal itu, yaitu bodoh kita sendiri. Iya. Mau-maunya kita dibodoh-bodohi sama tukang sihir. Dan pernah saya sebutkan juga sebuah riwayat di masa Al-Walid, ada seorang tukang sihir melakukan aksinya. Dia sembelih manusia, dia pisahkan kepala dari badan, kemudian dia satukan kembali, subhanallah. Ini mustahil jamaah sekalian, gak mungkin terjadi. Kalau sudah berpisah, kepala dari badan pasti mati. Itu sudah takdir Allah, sudah ketetapan Allah. Tapi tukang sihir ini, dia pisahkan kepala dari badan, kemudian dia sambung kembali, hidup kembali orang itu. Maka untuk membuktikan kebohongannya, datang sahabat yang mulia, Jundab Al-Azdi radhiyallahu anhu, dan memenggal kepalanya. Maksudnya ingin supaya dia buktikan dia bisa hidupkan dirinya sendiri. Ternyata tidak bisa jamaah sekalian. Matilah dia, orang-orang pun sadar dia telah membohongi manusia. Iya. Jadi ini pembagian sihir. Sihir yang hakiki dan sihir yang tidak nyata. hanya dikhayalkan kepada kita. Iya. Dan jemaah sekalian, ada golongan-golongan yang tersesat dalam sihir ini. Golongan Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya sihir. Sebagian mengingkari semua bentuk sihir, sebagian mengingkari sihir yang pertama, sihir yang hakiki. Mereka hanya membenarkan sihir pengkhayalan saja. Maka mereka mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri disebutkan dalam hadis pernah tersihir. Dan mengingkari fakta. Ini golongan Mu'tazilah. Sebaliknya, ada orang yang mengaku Muslim, tapi malah bermain sihir. Di antara mereka adalah sebagian, enggak semuanya ya, sebagian golongan sufiyah, tasawuf, tarekat. Dan mereka mengklaim itu karomah, padahal sihir. Maka kita harus meyakini sihir itu betul-betul ada, nyata. Akan tetapi kita harus menjauhinya. Oleh karena itu jemaah sekalian, untuk membantu kita agar bisa menjauhi sihir, kita harus tahu jenis-jenis sihir. Inilah urgensinya bab ini. Kita tahu jenis-jenis sihir untuk kita jauhi dan juga kita ingatkan saudara kita yang masih terjerumus di dalamnya. Penulis rahimahullah menyebutkan beberapa hadis dan penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang jenis-jenis sihir. Mari kita lihat satu persatu dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Qala Ahmad, penulis rahimahullahu taala mengatakan, berkata Al-Imam Ahmad, yaitu dalam musnad beliau, haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Aufun, ia berkata telah menyampaikan kepada kami Auf. An Hayyan bin Al-Ala, dari Hayyan bin Al-Ala. Qala haddatsana Qatan bin Qabisah, telah menyampaikan kepada kami Qatan bin Qabisah. An abihi, dari ayahnya. Ayahnya Qabisah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qabisah bin Al-Mukhariq radhiyallahu anhu. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya beliau pernah mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wattarqa wattiyarata wattiyarata minal jibti. Sesungguhnya al iyafah dan at-tarq serta at-tiyarah termasuk al jibit. Nanti Syekh akan menyebutkan makna hadis ini satu persatu. Sesungguhnya al-iyafah dan at-tarq serta at-tiyarah termasuk al-jibit. Qala Aufun, Auf berkata, al-iyafah zajrut tayir. Yang dimaksud dengan al-iyafah adalah menerbangkan burung untuk meramal nasib. Apakah nasib baik atau nasib buruk? Ini yang dimaksud dengan al-iyafah. Wattarku, sedangkan at-tarq, al-khattu yukhattu bil-ard. Tulisan yang mereka buat di tanah. Yaitu tulisan biasanya berupa simbol-simbol atau huruf-huruf tidak jelas yang ditulis oleh para dukun di tanah, yang diajarkan setan oleh kepada mereka. Untuk apa? Untuk meramal tentang perkara gaib. Mereka juga disebut dengan istilah rammalun, para tukang ramal dengan menggunakan batu-batu kerikil atau menulis di tanah. Wal jibtu, sedangkan makna al jibt, qala al Hasan, berkata al Hasan, yaitu al Hasan al Basri, rannatu syaitan, jibt itu adalah suara setan atau wahyu setan. Isnaduhu jayyid, sanadnya baik. Adapun yang ketiga tadi, at-tiarah, itu tentang takut sial. Baik. Wali Abi Daud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi al-musnad minhu. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Hibban dalam sahih beliau. Nah, jemaah sekalian, jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tiga bentuk al-jibit. Tiga bentuk al-jibit. Dan al-jibit, kata Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, adalah ronnatus syaitan, suara setan atau wahyu setan. Dan juga makna al-jibit sebagaimana telah kita bahas di bab sebelumnya, itu adalah sihir. Bab sebelumnya kita bahas surat An-Nisa ayat ke-51. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ahlul kitab yang meninggalkan kitab Allah, yu'minuna bil jibti wat tagut, dengan cara mereka beriman kepada al-jibit dan at-tagut. Di situ Syekh menyebutkan penafsiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan al-jibit adalah sihir dan tagut adalah setan. Jadi ini semua berhubungan. Penafsiran sahabat dan tabi'in, Umar mengatakan al-jibit itu adalah sihir, Al-Hasan mengatakan al-jibit itu adalah suara setan atau wahyu setan. Ini semuanya tidak bertentangan. Al-jibit mengandung semua makna tersebut. Bahkan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah juga menjelaskan, wa yadkhulu fihi kullu aswatil malahi, termasuk makna al-jibit adalah semua suara alat-alat yang melalaikan. Contohnya apa? Alat-alat musik, alat-alat yang melalaikan kita dari amal-amal soleh dan dari mengingat Allah, berzikir secara hakiki. Iya. Jadi maksud Nabi SAW dalam hadis ini adalah ini merupakan tiga bentuk sihir. Pertama, al-iyafah, yaitu mereka menerbangkan burung untuk meramal masa depan mereka, apakah akan bernasib baik atau bernasib buruk. Yang kedua, at-tarq, mereka meramal dengan cara menulis di atas tanah. Entah apa yang mereka tulis, tentu kita gak boleh pelajari, gak usah cari tahu. Itu tulisan-tulisan aneh yang dibuat-buat oleh para dukun yang diajarkan oleh setan kepada mereka. Yang ketiga, at-tiarah, takut sial. InsyaAllah ta'ala di bab yang ke-28 akan kita bahas lebih detail tentang takut sial ini. Maka semua ini, kata Nabi SAW, termasuk al-jibit, termasuk sihir, dan termasuk wahyu setan. Kenapa jemaah sekalian? Ini tiga cara mereka meramal masa depan mereka. Tiga cara mereka mengetahui masa depan mereka. Dan meramal masa depan itu termasuk kerjaannya para dukun dan para tukang sihir. Jadi ini termasuk kategori perdukunan. Dan di bab sebelumnya juga sudah kita jelaskan dua sebab mengapa tukang sihir dihukumi kafir dalam syariat. Sebab yang pertama, karena sok tahu perkara gaib, sok tahu perkara gaib, termasuk meramal masa depan. Dan sebab yang kedua, karena menjadi budak setan. Kalau sudah menjadi budak setan, maka dia harus melakukan segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran yang diinginkan oleh setan. Jadi tukang sihir itu adalah jenis manusia yang paling kafir. Para dukun, para tukang sihir, jenis manusia yang paling banyak melakukan dosa syirik. Iya. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan kepada kita jenis-jenis sihir. Kita kenali untuk kita jauhi. Dalil yang kedua, wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa mempelajari satu cabang ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang ilmu sihir. Semakin banyak dia pelajari ilmu perbintangan itu, maka bertambah pula ilmu sihirnya dia pelajari. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini terkandung celaan terhadap perbuatan mempelajari sihir. Ini sekedar kita ingatkan kembali, karena ini pembahasan sudah di bab sebelumnya, bahwa yang dihukumi kufur dalam syariat bukan sekedar orang yang praktik sihir, mempelajarinya juga kufur. Mengamalkannya kufur. Mengajarkannya juga kufur. Bahkan yang ridho dengannya, atau lebih parah lagi, minta jasa para tukang sihir adalah kufur. Sebagaimana insyaAllah nanti akan datang di bab setelah ini. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini mencela orang yang mempelajari sihir. Sudah kita bahas di bab sebelumnya, hukumnya juga termasuk kekufuran. Namun bahasan kita dari hadis ini adalah salah satu bentuk sihir mempelajari ilmu perbintangan. Tapi jamaah sekalian, ilmu perbintangan itu ada dua. Ilmu perbintangan itu ada dua. Yang pertama disebut ilmu at-ta'thir. Ilmu yang mempelajari hubungan antara peristiwa-peristiwa di langit dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Maka inilah yang masuk kategori sihir. Jadi mereka menghubung-hubungkan yang tidak ada hubungannya. Jemaah sekalian, di sini kita dapat pelajaran penting. Menghubung-hubungkan peristiwa yang tidak bisa dijelaskan antara sebab dengan akibat itu bertentangan dengan akidah Islam. Bisa masuk kategori syirik, bisa juga dalam bentuk sihir. Ya, seperti orang-orang jahiliyah dahulu menghubungkan antara gerhana matahari atau gerhana bulan dengan lahirnya orang besar atau wafatnya orang besar. Dengan lahirnya orang besar atau wafatnya orang besar. Ini enggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tidak bisa dijelaskan secara akal sehat. Apa hubungannya antara gerhana matahari dengan lahirnya seseorang dan wafatnya seseorang. Jadi ini peramalan para dukun, cirinya yang utama adalah gak bisa dijelaskan sebab akibatnya. Gak bisa dipahami oleh akal sehat. Maka kita pun tahu, yang disebut ramalan cuaca oleh BMKG bukan perdukunan. Kenapa bisa dijelaskan secara akal sehat? Bisa dijelaskan ada sebab dan akibat. Itu pun masih ada syarat yang kedua yang harus dipenuhi, yaitu BMKG nggak boleh memastikan. Nggak boleh memastikan besok perkiraan cuaca akan hujan, lalu mereka tambah ucapan pasti hujan, enggak boleh. Karena faktanya tidak selalu perkiraan itu terjadi sesuai kenyataan. Hanya Allah yang tahu pasti. Iya. Ada lagi syarat yang ketiga. Itu penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Contohnya perkiraan cuaca ini penting, bisa menjadi panduan untuk penerbangan pesawat, untuk perjalanan kapal laut. Tapi kalau cuma meramal skor bola, apa pentingnya itu coba? Enggak ada penting-pentingnya sedikit pun. Iya. Jadi jauhi jamaah sekalian itu yang dapat merusak akidah kita, apalagi yang tidak penting. Iya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebut ilmu at-tasyir. Ilmu perbintangan yang disebut ilmu at-tasyir. Yaitu ilmu untuk mempelajari arah dan waktu dengan petunjuk atau posisi-posisi benda-benda langit. Terutama bintang-bintang, begitu pula bulan dan matahari. Astronomi ya. Ilmu astronomi dengan makna untuk mempelajari arah ataupun waktu. Seperti para nahkoda di zaman dulu, mereka di tengah laut belum ada kompas, mereka bisa mengetahui kemana arah seharusnya mereka berlayar hanya dengan melihat posisi bintang. Karena sampai hari ini mungkin masih ada orang yang menekuni ilmu ini. Maka ini boleh. Kecuali satu yang tidak boleh, yaitu menetapkan masuknya dan keluarnya bulan Hijriah dengan bintang atau matahari. Enggak boleh. Walaupun mungkin saja mereka lakukan, tapi tidak boleh dalam syariat. Karena aturannya adalah melihat hilal. Sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan fikih puasa. Iya. Jadi yang pertama itu yang terlarang. Itu yang terlarang. Mereka meramal-ramal peristiwa di muka bumi dengan melihat benda-benda langit. Melihat bintang-bintang. Sekarang mereka sebut horoskop ya. Atau apa satu istilahnya? Zodiak. Ya. Mereka hubung-hubungkan. Dia lahir bulan September, bintangnya Libra. Kalau bintangnya Libra, maka nasibnya di bulan ini, keuangannya nampaknya ada perbaikan. Tapi statusnya masih jomblo. Dia belum akan dapat jodoh. Ini kan gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Apa hubungannya, tanggal lahirnya, bentuk bintangnya dengan nasibnya? Gak ada hubungan. Gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ini ramalan yang hukumnya syirik. Dan termasuk perdukunan. Perdukunan adalah cabang dari sihir. Iya. Kemudian dalil yang berikutnya, walin nasai min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara. Barang siapa membuat buhul kemudian meniup padanya, maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka. Dan barang siapa melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya. Jemaah sekalian, tentang hadis ini ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama melemahkan sanad hadis ini, tapi hanya sebagian lafaznya yang dhaif, yaitu bagian yang pertama, bagian yang terkait dengan pembahasan kita. Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa membuat buhul kemudian meniup padanya, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa melakukan sihir, dia telah berbuat syirik. Ini lafaznya dhaif. Adapun bagian yang kedua, hadisnya sahih karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan kepadanya. Dan ini sudah kita bahas di bab tentang kesyirikan jimat. Jadi hadis ini bagian yang pertama tentang meniup pada buhul, membuat buhul dan meniup pada buhul, bahwa itu adalah sihir dan itu adalah syirik. Hadisnya dhaif menurut sebagian ulama, tetapi maknanya sahih, maknanya benar, bahwa itu memang betul-betul termasuk salah satu bentuk sihir. Kenapa maknanya benar? Karena ada dalil lain. Bahkan dalam Al-Quran, min syarrin naffatsati fil 'uqad, Allah menyebutkan tentang para wanita yang meniup di buhul-buhul, para wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul pada surat apa? Al-Falaq. Andaikan Syekh rahimahullah menyebutkan ayat ini, tentu lebih bagus. Tentu lebih bagus lagi. Ini jelas sekali salah satu bentuk sihir Allah sebutkan di surat Al-Falaq, yaitu membuat buhul dan meniup pada buhul-buhul itu. Kok bisa? Dibuat buhul, lalu ditiup, kemudian memberikan pengaruh kepada orang yang disihir. Bisa menyakitinya. Kenapa bisa, jemaah sekalian? Jangan ditanyakan, jangan dipelajari. Nanti jadi dukun antum. Ya. Itulah bagaimana cara setan menipu para dukun tersebut. Andai gak ada itu pun, setan bisa melakukannya. Tapi begitulah setan punya cara-cara untuk memberi perangkap kepada mereka agar terikat dengan sihir-sihir tersebut. Iya. Jadi ini salah satu bentuk sihir yang bahkan mungkin ini yang paling banyak terjadi. Paling banyak terjadi. Dan sering kita lihatkan ada orang buat buhul-buhul. Ya. Biasanya diambil dari bekas-bekas orang itu. Ya, mungkin dari potongan rambutnya. Ya, bahkan konon kabarnya bisa juga dari fotonya. Fotonya dilingkari di benang-benang dan lain-lain mereka buat sehingga mereka bisa menyihir orang tersebut. Ya. Ini salah satu bentuk sihir yang hendaklah kita jauhi. Hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita untuk selalu bergantung hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali bergantung kepada apapun selain Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ, barang siapa bergantung kepada sesuatu, maka akan dibiarkan kepadanya. Dan Allah telah berjanji, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, dan barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka pasti Allah akan selalu menolongnya. Surat At-Talaq ayat ketiga. Sebaliknya, na'udzubillah, orang yang bergantung kepada selain Allah akan dibiarkan kepadanya. Dibiarkan kepadanya maksudnya apa? Tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian di antara jenis-jenis sihir yang disebutkan oleh penulis. Adapun yang belum disebutkan oleh penulis masih sangat banyak. Karena hadis-hadis ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Mungkin di masyarakat kita, terutama di kampung-kampung, itu masih sangat banyak jenis-jenisnya atau cara-caranya mereka mempraktikkan sihir. Di Indonesia ini terkenal bahkan ada orang bisa melakukan sihir dengan cara dia lepaskan kepalanya dari badannya. Kemudian kepalanya bisa keliling-keliling. Badannya tinggal di rumah. Ada pula yang terbang satu badannya. Terbang begitu saja. Ada pula yang menggunakan sapu. Tapi itu di luar negeri. Kalau di Indonesia nggak perlu. Ya, mereka nggak perlu sapu. Mereka terbang begitu saja. Sampai ada yang hanya kepalanya, jemaah sekalian. Kalau di kampung saya disebut pok-pok. Ya. Karena kalau dia mendekat, bunyinya seperti itu, pok-pok. Ya. Sampai anak-anak bilang, berarti ini pok-pok man. Kan bisa terbang, seperti Superman. Itu kata anak-anak. Iya. Superman bisa terbang, kita punya Pok-Pokman bisa terbang juga. Dulu banyak, tapi alhamdulillah dengan berlalunya waktu mereka sudah malas melakukan itu. Iya. Tapi kalau dalam hati masih membenarkan, ya sama saja. Membenarkan kekufuran, membenarkan kesyirikan, hukumnya juga termasuk kekufuran dan kesyirikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, dua dalil berikutnya disebutkan oleh penulis, sebenarnya bukan sihir dalam pembahasan kita, cuma dia mirip dengan sihir sehingga perlu diingatkan. Dalil yang berikutnya, Wa'ad ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbi'ukum mal adhu, ketahuilah, maukah kamu aku kabarkan apa itu al adhu? Apa itu al adhu? Al adhu itu secara bahasa maknanya adalah kedustaan. Bisa juga bermakna memutuskan. Dalam riwayat yang lain, al-idoh dibaca dengan al-idoh, yang maknanya adalah tafriq, memisahkan. Hiya, apa itu? Yang dapat memutuskan dan memisahkan. Kata Nabi SAW, an-namimatu, itulah namimah. Al-qalatu bainan nas, yaitu banyak menukil ucapan di antara manusia untuk menjadikan manusia itu saling bermusuhan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita namimah itu mirip seperti sihir. Kenapa? Karena dapat membuat orang saling benci, membuat orang saling memusuhi. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ayat tentang sihir, surat Al-Baqarah ayat 102, Allah mengatakan tentang sihir, ya, di antara dahsyatnya pengaruh sihir itu adalah, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dengannya mereka memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, antara suami dengan istrinya. Begitu pula namimah, orang-orang yang dulunya saling mencintai, karena adanya tukang adu domba, mereka pun menjadi saling benci. Maka dia mirip seperti tukang sihir. Bahkan para ulama mengatakan sebenarnya dia bisa lebih berbahaya daripada tukang sihir. Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir rahimahumallahu taala, beliau mengatakan, yufsidun namam wal kadzab fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sanatin. Seorang tukang adu domba dan seorang yang banyak berdusta itu dapat merusak dalam sesaat saja yang tidak sanggup dilakukan oleh seorang tukang sihir selama 1 tahun. Jadi tukang adu domba ini bahkan bisa lebih berbahaya daripada tukang sihir, karena lebih cepat orang bertengkar dengan adanya tukang adu domba daripada tukang sihir. Dan kalau kita membentengi diri dengan zikir-zikir dan memohon perlindungan kepada Allah, maka kita akan terlindung dari sihir yang dikirimkan kepada kita. Tapi tukang adu domba ini, asal kita dengar dia berkata, kita dengan mudahnya dapat terpengaruh. Maka kita harus hati-hati, harus waspada. Jadi hadis ini bukan bermakna tukang adu domba hukumnya sama dengan sihir, tidak. Sehingga harus dihukum mati pelakunya, tidak. Tetapi memiliki kesamaan dalam pengaruhnya, yaitu mengadu domba manusia, membuat manusia saling bermusuhan. Baik. Dalil yang terakhir dalam bab ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, walahuma an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara kepintaran berbicara itu terdapat sihir. Di antara kepintaran menyampaikan kalimat terdapat sihir. Jemaah sekalian, ini juga termasuk salah satu perbuatan manusia yang mirip dengan sihir. Tetapi dari segi hukum tidaklah sama. Cuma dari segi pengaruh. Dari segi pengaruh, mirip. Apa itu? Bisa merubah orang. Bisa merubah orang. Dengan kepintaran berbicara yang dimiliki oleh seseorang, dia dapat mempengaruhi orang. Orang yang tadinya tidak suka karena dia seles, berpengalaman, ya, sudah latihan berbicara, akhirnya beli. Padahal tadinya enggak suka, enggak mau beli. Ini hati-hati ibu-ibu nih. Kalau ketemu sales, ya, biasanya cepat berubah. Tadinya enggak mau beli. Tapi karena sales itu pintar bicara, pintar membujuk, sehingga dia bisa menyihir istri kita. Iya. Ini contoh saja. Jadi dari segi pengaruh, dia mirip dengan sihir. Dia mirip dengan sihir. Tetapi secara hukum, tidak sama dengan sihir. Tidak sampai syirik, tidak sampai pelakunya dihukumi hukuman mati. Akan tetapi dari segi hukumnya, baik atau buruk, maka tergantung kemana dia mempengaruhi manusia. Kalau dia mempengaruhi manusia untuk berbuat buruk, maka hukumnya menjadi buruk. Bahkan kalau keburukannya sampai tingkat kekufuran, ya hukumnya kufur. Mengajak manusia melakukan kekufuran, itu juga termasuk kekufuran. Bahkan walaupun dia enggak melakukan, dia mengajak manusia untuk sujud kepada berhala, walaupun dia sendiri enggak sujud kepada berhala, maka dia sendiri telah terjerumus dalam kekufuran. Jadi tergantung kemana dia mengarahkan kepintaran berbicaranya ini. Kalau dengan kepintarannya berpidato, berceramah, dia ajak manusia kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila dolalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dhalika min athamihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosa-dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi subhanallah jemaah sekalian, ini dosanya sangat berbahaya. Bukan sekali dosa itu saja, tapi dosanya akan mengalir. Ada 10 orang yang ikut ajaran yang dia sampaikan, padahal itu ajaran sesat, maka dia ikut menanggung dosa 10 orang tersebut, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Bagaimana kalau 100 orang, 1 juta orang, videonya viral, terus tersebar, makin banyak orang yang mengikutinya, makin banyak dosa yang dia tanggung. Dia sudah mati, videonya masih tersebar, masih ada orang yang mengikutinya, dosanya masih terus mengalir. Orang-orang yang mengikutinya itu pun mengajari kepada orang lain, dia pun yang pertama mengajari masih tetap ikut menanggung dosa. Terus jemaah sekalian, ini bisa sampai hari kiamat. Jadi hati-hati. Ini peringatan bagi para da'i yang menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan dalil atau bertentangan dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Tapi sebaliknya, kalau kepintaran berbicara seseorang dia gunakan untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia bertobat, mengajak manusia mengetahui hukum-hukum agama, maka dia mendapatkan pahala. Jadi hadis ini masih bersifat umum. Kalau dia gunakan untuk kebaikan, maka dia dapat pahala. Bahkan pahala yang terus mengalir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri, mithlu ujuri man tabi'ahu, la yang kusudzalika min ujurihim syai'a, barang siapa mengajak kepada hidayah maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Inilah jemaah sekalian, secara singkat alhamdulillah kita selesai dari bab tentang jenis-jenis sihir. Ada pertanyaan penting yang lalu. Baik. Bismillah, saat ini saya sering merasakan was-was dan perasaan takut. Terkadang tanpa sebab. Dan terkadang saat was-was datang, saya merasakan kondisi badan yang tidak nyaman, seperti pusing dan sesak. Perasaan tersebut kadang hilang dan timbul lagi. Saya sudah mencoba dengan ruqyah syar'iyah dan berdoa agar dihilangkan rasa was-was dan takut. Apakah rasa was-was termasuk dosa? Karena saya sangat takut terjerumus dalam dosa syirik. Jemaah sekalian, pertama harus kita kenali terlebih dahulu dari mana sumber was-was dan rasa takut kita. Rasa takut kita itu bisa jadi karena faktor internal. Faktor internal itu bisa macam-macam. Tapi faktor utamanya adalah kurangnya atau lemahnya iman dan takwa. Bisa jadi itulah penyebabnya. Karena kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan Allah menegaskan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattakun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan bisa juga karena faktor eksternal. Dan sebab utamanya dari bisikan dan gangguan setan. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu membuat was-was. Bisikan-bisikan yang membuat manusia ragu-ragu. Was-was itu artinya ragu-ragu dalam keimanan. Dan mungkin dalam perkara lain. Tapi yang paling berbahaya dalam keimanan. Setan yang membuat was-was itu di hati manusia. Juga firman Allah, innama dzalikumu syaitan yukhawifu awliya'ahu falatakhawfuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, itu hanyalah setan yang menakut-nakuti para walinya. Jadi jemaah sekalian, Allah ingatkan, ini diantara gangguan setan, membuat kita jadi takut. Makna ayat ini ada dua kata para ulama. Bisa mengandung dua makna. Yang pertama, yang takut kepada setan, itu berarti walinya setan. Karena Allah mengatakan, itu adalah setan yang mempertakuti wali-walinya. Ini kalau sampai kita karena takut, lalu kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan melakukan apa yang Allah larang. Maka na'udzubillah, kita menjadi wali setan. Makna yang kedua adalah, setan mempertakuti orang-orang beriman dengan wali-walinya. Setan dari kalangan jin mempertakuti manusia yang beriman dengan wali-walinya dari kalangan manusia. Jadi kalau ada orang yang suka menakut-nakuti orang beriman yang mengamalkan yang benar atau meninggalkan yang haram dia adalah wali setan. Dia adalah wali setan. Ada orang mau keluar kerja dari bank riba, dia bilang, nanti kamu mau makan apa? Ditakut-takuti. Hati-hati, ini wali setan. Dan yang paling parah kalau sampai melakukan tindakan kekerasan, bahkan menghilangkan nyawa demi membuat wali-wali Allah itu takut. Iya. Maka Allah ingatkan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman. Nah, sekarang jemaah sekalian, bagaimana solusinya? Kalau setan mendatangi kita dan memunculkan was-was dan rasa takut, maka pertama jemaah sekalian, sebelum kita sebutkan hadis tentang solusinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira tentang orang yang diganggu oleh setan supaya rusak imannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka sharihul iman." Itu adalah ketegasan, kejelasan dalam imanmu. Dalam riwayat yang lain, tilka mahdul iman. Was-was yang diberikan setan itu adalah karena kemurnian imanmu. Jadi jemaah sekalian, ikhwan yang bertanya ini, bisa jadi beliau gak hadir karena hujan, tolong antum sampaikan. Orang yang diganggu oleh setan sehingga muncul was-was dalam dirinya, terganggu keimanannya, di satu sisi dia harus waspada. Bisa jadi setan melakukan itu karena melihat imannya lemah sehingga bisa disesatkan. Tapi di sisi lain, menunjukkan dia berada di atas kebenaran. Sehingga setan ingin menyesatkan. Kalau sudah sesat, ngapain lagi disesatkan, kan? Ini mirip dengan orang yang, kenapa kalau sholat, beribadah di masjid, susah untuk khusyuk? Banyak setan yang ganggu. Tapi kenapa di tempat ibadah kepada selain Allah, kelihatan mereka khusyuk sekali? Nggak ada setan lagi yang ganggu. Buat apa? Hemat tenaga, kata setan. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, pencuri tidak akan masuk di rumah yang rusak. Kalau rumah itu bagus, kelihatan ada harta berharga, maka pencuri akan masuk. Itulah perumpamaan hatinya orang beriman dan hatinya orang kafir. Orang beriman bagaikan rumah bagus hatinya. Ada sesuatu yang berharga yang harus dicuri oleh setan. Sedangkan hatinya orang kafir seperti rumah rusak, rumah yang tidak berharga. Di dalamnya tidak ada barang berharga. Ngapain repot-repot masuk ke dalam? Jadi itu perumpamaannya jemaah sekalian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu menunjukkan jelasnya keimananmu dan murninya keimananmu sehingga setan ingin membuat kamu sesat. Oleh karena itu jangan mau mengikuti tipu daya setan. Lalu bagaimana solusinya? Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya'ti syaitan ahadakum fayakul man khalaqa kada wa kada. Setan akan mendatangi seorang dari kalian lalu berkata, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu? Terus dia bertanya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu? Ini cuma pertanyaan memancing. Hatta yakul lahu, sampai akhirnya setan berkata kepadanya, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabbmu? Inilah pertanyaan jebakannya. Sekilas terlihat pertanyaan, tapi di dalamnya ada jebakan supaya kita kafir. Kalau kita mulai berpikir, Allah ada yang menciptakan, ya sudah kufur. Itu pemikiran kekufuran. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, apakah otomatis kufur? Tidak. Kalau kita langsung membuang itu, tidak mengikuti permainan setan. Tapi kalau sampai menjadi keyakinan, barulah kufur. Barulah kita syirik. Kalau kita sudah yakin, berarti Allah bukan pencipta, ada yang menciptakannya, na'udzubillah, itulah kekufuran. Atau sekedar ragu, jangan-jangan betul ya, Allah itu ada yang ciptakan, itu juga kekufuran. Karena iman itu adalah keyakinan. Di antara yang harus kita yakini, Allah adalah Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Gak boleh ada keraguan sedikit pun, apalagi ada keyakinan yang bertentangan dengannya. Jadi kalau itu hanya berupa lintasan hati, belum menjadi keraguan terhadap Allah, belum pula apalagi menjadi keyakinan bahwa Allah adalah makhluk, maka tidak dihukumi kufur atau syirik. Ini jawaban terhadap pertanyaan terakhir tadi. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Bagaimana solusinya ketika muncul pemikiran ini? Siapa yang menciptakan Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Apabila seseorang sampai pada bisikan ini, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah, membaca أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, dan berhenti. Jangan diteruskan pikiran itu. Berhenti, stop sampai di situ. Dalam riwayat yang lain, wal yakul, hendaklah dia ucapkan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, amantu billahi wa rusuli, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kesimpulannya, tiga solusinya. Yang pertama, berdoa kepada Allah agar dikuatkan iman, termasuk berdoa minta perlindungan dari setan. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berdoa dengan penuh harapan yang besar dan tawakal bergantung hati kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhenti, stop, jangan diteruskan. Jangan diteruskan setan mempermainkan pikiran kita. Sibukkan diri dengan yang bermanfaat. Jangan banyak mengkhayal makanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kembali kepada ilmu yang sahih. Ilmu tentang keimanan kita kepada Allah dan para rasulnya yang menyampaikan wahyu dari Allah. Itu yang kita imani. Jangan imani khayalan kita. Jangan imani bisikan setan. Imani apa yang Allah kabarkan kepada kita melalui para rasul. Tentu bagi kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini solusinya, ini yang harus kita lakukan. Iya. Fadal. Ada ceritanya, tapi ada ceritanya Ustaz. Jadi sebenarnya di pondok dia kayak kena sihir gitu Ustaz. Dia tiba-tiba ketawa sendiri. Nah, terus ada tanya sama Ustaz, solusinya gimana? Kata Ustaz, kita rukiah. Jadi berdalil pakai doa istighfar, Allahumma sinni pakai air istirahat wal ma'in madrot, pakai air dingin katanya, kita siram aja pakai air dingin. Nah ini gimana Ustaz? Baik. Saya teringat pertanyaan tadi. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, beliau juga katanya melakukan rukyah syar'iyah. Maka kita ingatkan jemaah sekalian, meminta rukyah itu tidak boleh. Sudah kita bahas di bab yang ketiga. Nanti baca lagi, lihat lagi. Rasulullah SAW mengabarkan tentang sifat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antaranya adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Jadi jangan minta ruqyah. Karena itu bisa menjerumuskan kita bergantung hati kepada orang yang meruqyah kita. Maksud jangan minta ruqyah walaupun ruqyahnya sesuai syariat. Walaupun dia seorang ustadz. Tentu kalau kita minta ruqyah kepada dukun, hukumnya syirik. Tapi minta ruqyah kepada ustadz, hukumnya tidak sampai syirik. Hukumnya adalah makruh. Minimal hukumnya adalah makruh. Ini sudah kita bahas lebih detail di pembahasan bab yang ketiga tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi meruqyah itu sendiri amal soleh. Kita diminta atau tanpa diminta kita meruqyah orang lain, itu amal soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Ketika beliau ditanya tentang ruqyah, maka beliau bersabda, "Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan." Bagaimana meruqyah itu? Dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu meruqyah. Nah, pertanyaannya, bolehkah meruqyah dengan air? Boleh. Dilakukan oleh sebagian salaf. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan ketika meruqyah Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu dengan air yang bercampur dengan tanah dari Bathan. Iya. Jadi boleh meruqyah di air dengan cara kita bacakan di air, kemudian kita minumkan kepada orang sakit, atau air itu digunakan dia untuk berwudu atau mandi. Boleh. Cuma pertanyaan beliau berdalil dengan doa istiftah, Allahumma ghsilni bil ma'i wal baradi wa thalji, dan yang semisalnya, itu saya belum tahu. Wallahu a'lam, saya belum tahu ada ulama yang berdalil dengan itu. Tapi ada hadis seperti yang saya sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah Thabit bin Qais bin Syammas dengan menggunakan air. Begitu pula amalan sebagian salaf meruqyah dengan menggunakan air, itu boleh. Itu hanya sebab, itu adalah sebab yang dibolehkan dalam syariat. Harus diyakini yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Ruqyah, apakah hanya dengan membacakan Al-Quran atau dengan menggunakan air untuk diminumkan kepada si sakit setelah dibacakan ruqyah, itu semuanya hanya sebab. Itu semuanya hanya sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Allah, dialah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Mohon maaf jemaah sekalian, belum bisa menjawab semuanya karena waktu sudah habis. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.